Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim, melanjutkan membaca kitab Syarah Lumatul I'tiqad sampai pada pembahasan kalimat al-muallif wa nashhadu lil asharati bil jannati. Kita memberikan persaksian terhadap 10 orang dengan kepastian masuk ke dalam surga. Kama syahida lahumun nabi, sebagaimana yang dipersaksikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Faqala Abu Bakrin fil jannah wa Umaru fil jannah wa Uthmanu fil jannah wa Aliun fil jannah wa Talhatu fil jannah wa Zubairu fil jannah wa Sa'ad fil jannah wa Sa'id fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Nabi Al-Salatu Wasalam memberikan persaksian kepastian Abu Bakar di dalam surga, Umar di dalam surga, Uthman dalam surga, Ali bin Abi Thalib dalam surga, Talhah fil jannah dalam surga, Sa'id atau Zubair, terlebih dahulu disebut Zubair fil jannah, Sa'ad dalam surga, wa Sa'id di dalam surga, Abdurrahman bin Auf fil jannah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di dalam surga. 10 ini yang dikenal dengan al-asharatu al-mubasyyiruna bil jannah, 10 sahabat yang dikumpulkan namanya dalam satu hadis yang dikabarkan oleh Nabi kepastian meraih al-jannah. Maka wajib bagi kita meyakini, mengimani berita tersebut sebagaimana yang tersebutkan dalam hadis tadi. Pertanyaannya adalah mengapa mereka masuk dalam surga? Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam, paling cocok dengan Nabi. Semakin orang cocok dengan Nabi, maka semakin dekat dengan al-jannah. Kenapa? Karena orang yang pertama kali masuk surga, Nabi kita. Sudah kita lewati dalam pembahasan sebelum ini. Awalu man yuftahu lahu babul jannah. Kata beliau, aku adalah orang yang pertama kali dibukakan pintu surga untuknya. Aku, kata Nabi. Dalam sebuah riwayat, kumtu inda babil jannah fa astaftihu. Aku berdiri di depan pintu surga, kemudian aku meminta untuk dibukakan pintu surga. Faqala al-hazin, maka penunggu pintu surga itu bertanya, yakni malaikat, man anta, siapakah engkau? Faqultu Muhammad, aku menjawab, aku adalah Muhammad alaihissalatu wassalam. Faqala, maka berkatalah malaikat penunggu pintu surga tadi, bika atau bika umirtu walan aftau li ahadin qablak. Untukmu aku diperintahkan untuk membuka pintu ini dan belum pernah aku buka pintu ini untuk selainmu sebelummu. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam adalah orang yang pertama kali masuk al-jannah. Nah, siapa saja yang mencocoki beliau maka dia pun akan masuk ke dalam al-jannah. Yang pertama kali yang disebutkan Abu Bakar Siddiq. Orang yang paling cocok dengan Nabi, yang sesuai dengan Nabi, di mana beliau mengamalkan amalan-amalan Nabi seperti yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Abu Bakar Siddiq mengatakan dalam salah satu ungkapannya, inni lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa waqad amiltu bihi. Inni, sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan satu amalan yang Rasul amalkan kecuali aku akan mengamalkan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang sampai tingkatan manusia terbaik di umat ini setelah nabinya. Sebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan khairu hadhil ummah ba'da nabihi Abu Bakrin. Sebaik-baik orang di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Menunjukkan keutamaan yang besar. Beliau orang yang paling utama di tengah-tengah orang-orang yang memiliki keutamaan, yakni para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga dengan ini mari kita mengikuti jejaknya para salaf yang sudah dijamin masuk ke dalam al-jannah. Yang sudah dijamin masuk ke dalam al-jannah. Sebelum kita masuk ke syarah hadis ini, kita bacakan terlebih dahulu ucapannya Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Qala Syeikh, Asyhadatu bil jannati aw bin nar. Pembahasan kita adalah tentang memberikan persaksian kepastian seorang sebagai penghuni surga atau seorang sebagai penghuni neraka. Kalau dimuat sebagai pertanyaan, apakah boleh bagi kita mengatakan si A pasti surga? Apakah boleh? Ada pembahasannya. Dan apakah boleh kita mengatakan si B pasti neraka? Apakah hal itu diperbolehkan dalam agama kita? Memberikan persaksian fulan syahid, fulan fil jannah, fulan penghuni surga. Apakah itu boleh? Jawabannya dalam pembahasan berikut ini. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, asyhadatu bil jannati aw bin nar laisa lil aqli fiha madkhalun. Pembahasan tentang ketentuan persaksian seorang penghuni surga atau seorang akan masuk dalam neraka ini bukan ranahnya akal. Tidak ada tempat bagi akal masuk dalam pembahasan ini. Kenapa? Karena pembahasan tentang surga dan neraka itu wahyu, bukan akal. Akal tidak akan tahu sampai diberitahu. Sehingga alam gaib, surga dan neraka, siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka, itu semuanya bukan ranah akal dalam menentukan. Fulan pasti surga. Apa dasarmu? Dasarnya adalah anggapanku, akalku dan perasaanku. Ini tidak diperbolehkan. Karena apa? ini semuanya adalah fi mauqufatin ala syar, hukumnya harus disesuaikan dengan syariat, bukan akal penggunaan dalam penentuan fil jannati aw fil nar. Faman syahida lahu syari' bidzalika syadna lahu. Ketentuannya sebagai berikut: siapa saja yang dipersaksikan dalam syariat sebagai penghuni surga, maka kita persaksikan, kita pastikan dia adalah penghuni surga. Wa man la fala. Dan siapa yang tidak, maka jangan. Siapa yang tidak dipersaksikan dalam syariat, si fulan adalah penghuni surga, maka jangan engkau saksikan. Nah, contoh yang dipersaksikan dalam syariat kita per individunya adalah para sahabat, di mana di zaman itu masih turun wahyu. Masih turun wahyu. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu pengetahuan, fulan fil jannah, fulan fil jannah. Seperti yang tadi kami bacakan, 10 orang yang disebut dalam syariat kita dalam hadis Nabi sebagai penghuni al-jannah. Maka yang seperti ini kita wajib mengimaninya, wajib meyakininya, wajib membenarkannya dan mempercayainya. Oh, si fulan fil jannah, si fulan fil jannah, si fulan fil jannah. Karena syariat memastikan hal tersebut. Adapun orang-orang yang setelah mereka, di zaman telah terputusnya wahyu, tidak ada lagi wahyu turun, maka tidak bisa kita pastikan per individunya. Per individunya. Tidak bisa. Karena apa? Tidak ada wahyu. Wahyu terputus dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahyu itu terputus. Artinya sudah tidak ada lagi apa? Wahyu yang turun sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam. Lakinnana narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musyi. Akan tetapi kita, yang diperbolehkan bagi kita adalah berdoa dan berharap bagi mereka-mereka yang berbuat baik masuk ke dalam surga. Bentuknya doa, mudah-mudahan si fulan ini masuk dalam surga. Harapan, kita melihat si fulan ini dalam kehidupannya baik, orang yang soleh, masya Allah, yang nampak di mata kita dia sering sholat berjamaah, dia nampak sering baca Quran, dia sholat Jumat tidak pernah terlambat, dia masya Allah sholat terawih yang nampak bagi kita, amalannya nampak, kita mengerti itu. Apa yang kita ucapkan? Mudah-mudahan, narju, kita berharap kepada Allah fulan ini mendapatkan jannah. Tidak bisa bagi kita memastikan fulan ini pasti surga. Wong hidupnya baik kok. Orang soleh. Ahlul masjid. Sholatnya di masjid terus. Betul memang itu kebaikan. Tetapi tidak ada nas yang berkaitan dengan si fulan ini. Maka kita tidak bisa dan tidak boleh memastikan fulan pasti surga. Tidak. Namun kita berharap, memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk melapangkan kuburnya, memudahkan menjawab pertanyaan malaikat-malaikat tentang man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Kita berharap agar Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam menghadapi itu semuanya. Berharap. Kenapa? Karena dia orang yang baik. Bisa difahami? Demikian pula dengan seorang masuk neraka, pasti fulan neraka. Tidak boleh. Selama si fulan itu muslim, Kita tidak bisa memastikannya sebagai ahlu nar karena dosa-dosa yang ada. Bisa jadi Allah mengampuni dosanya. Bisa jadi dia memiliki sebuah amalan yang dengan amalan itu dosa-dosanya terampuni. Kita tidak tahu. Cuman kita mengkhawatirkan orang-orang yang berbuat kejelekan atau mati di atas kemaksiatan, mengkhawatirkan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia masih muslim, dia saudara kita se-Islam, walaupun dia melakukan kejelekan, tetap kita mendoakannya selama dia mati di atas apa? Islam. Kita baca keterangan dari beliau. Wa tanqasimu syahadatu bil jannati aw bin nari ila qismain 'amatun wa khassatun. Memberikan persaksian tentang seorang itu ahlul jannah atau tentang seorang itu ahlul nar terbagi menjadi dua bagian. Anda memahami ini betul-betul agar jangan salah paham. Terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian secara umum. Yang kedua bagian secara khusus. Secara umum misalnya nanti akan kita bacakan. Orang-orang kafir finnar. Umum ini. Orang kafir dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Umum. Orang kafir finnar. Adapun per individunya, di hadapanmu ada orang kafir, maka yang boleh kamu katakan padanya, orang kafir finnar. Kamu kafir. Tetapi jika engkau bertobat sebelum engkau mati, mudah-mudahan engkau fil jannah. Karena dia masih hidup. Yang namanya orang masih hidup bisa berubah dari yang tadinya kafir menjadi apa? Muslim. Dan kita belum tahu dia ini mati di atas Islam, dia mati di atas kekafirannya, atau mungkin Allah berikan taufik bertobat sebelum dia mati. Sehingga tidak bisa kita pastikan. Kamu dalam neraka. Ini secara individu, secara khusus. Secara umum boleh. Tidak mungkin kita mengatakan sebagaimana, tidak mungkin kita mengatakan yang berbeda. Yang diucapkan Allah Azza wa Jal, orang kafir dalam surga. Ya enggak mungkin. Allah telah memastikan orang kafir finnar. Tetapi secara apa? Hukum umum. Kita masuk kepada ucapan Syekh Ibnu Taimin. Fal'amatu. Secara umum memberikan persaksian tentang surga dan nerakanya bagi manusia. Secara umum pengertiannya adalah hiyal mu'allaqatu bil wasfi. Hal ini kaitan dengan sifat. Hal ini berkaitan dengan sifat. Sifat yakni keterangan. Kondisi seseorang. Mithlu anna syahada likulli mu'minin bi annahu fil jannah aw likulli kafirin bi annahu fin nar aw nahwu dhalik min al awsaf allati ja'alaha syari'u sababan lidukhul al jannati aw in nar. Secara umum contohnya ucapan kita mempersaksikan atau kita memastikan bahwa semua orang mukmin pasti surga dan bahwa semua orang yang kafir pasti neraka. Ini kaitannya dengan sifat, bukan person individu orangnya. Tetapi orang mukmin fil jannah itu pasti. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah bahagia orang-orang yang beriman. Disebutkan pada surat yang ke-11 atau yang ke-12. Ulaikumul warithun alladzina yarithuna al-firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka adalah para pewaris yakni orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, kekal mereka di dalamnya. Secara umum, orang yang beriman fil jannah, boleh seperti itu. Orang kafir finnar, boleh seperti itu. Karena ini menghukumi apa? Sifat. Bukan sedang menghukumi per individunya. Kalau rinci, orang mukmin fil jannah. Ini keumuman. Rincinya, bisa jadi orang mukmin si A masuk surga tanpa hisab, tanpa azab langsung. Ada yang seperti itu. Tetapi kalau individunya, wah kita tidak berani, kita tidak tahu. Bisa jadi kita berharap, bahasanya seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita berharap seperti itu. Mudah-mudahan kita diringankan hisab kita. Kalau dihisab dengan hisaban yasiran, hisab yang mudah. Ayat jawazan, hisab yang mudah adalah diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla isi catatan-catatan amal kita, kemudian kita melihatnya dan Allah memaafkan semuanya. Kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah tanpa azab. Hisab tetapi tanpa dihisab, tetapi tanpa azab. Macam-macam. Kalau berbicara masalah kaum mukminin, sebab apa kaum mukminun tidak dalam satu tingkatan. Tetapi kaum mukminun imannya bertingkat-tingkat. Ada yang kuat sekali, ada yang menengah, ada yang kurang, ada yang kurang. Ya dia mukmin, tetapi dia juga melakukan dosa. Makanya seperti ini, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Jika Allah menghendaki untuk diampuni, diampuni. Jika Allah berkehendak menyiksanya, maka disiksa. Itu tingkatan-tingkatannya. Yang seperti ini berbicara tentang alwas sifat. Kalau si A bagaimana? Wah, itu wallahu a'lam. Bicara per individunya. Si B bagaimana? Wallahu a'lam. Siapa dia memang? Dia muslim, saudara kita. Mati di atas Islam? Ya, pasti, pasti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan fil jannah. Kita tidak tahu fil jannah dari awal mula, atau fil jannah masuk neraka dari dahulu, atau yang lainnya. Tetapi dengan sifat umum, orang mukmin, orang muslim, tak mati tanpa syirik, mati dalam keadaan iman tanpa kufur, fil jannah, dalam surga. Umum. Bisa dipahami hadirin? Ya. Demikian pula kata beliau, amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis. Barang siapa yang berbuat seperti ini, fil jannah. Barang siapa yang melakukan ini dan ini, fil jannah, dalam surga. Banyak hadis yang menyebutkan seperti itu. Umum hadisnya. Nah, maka kita terjemahkan itu secara apa? Umum. Adapun per individunya, maka hukumnya sebagai berikut, kata Syekh. Wal khasatu, adapun berbicara secara khusus per individu orang, dia apakah penghuni surga ataukah dia penghuni neraka, ada rincinya, kata beliau. Qala Syekh, wal khasatu, adapun penunjukan secara khusus, hiyal mu'allaqatu bi syakhsin, yakni yang berkaitan dengan per individu manusia. Mithlu, contohnya, anna syahad li syakhsin muayyanin biannahu fil jannah aw li syakhsin muayyanin biannahu fil nar fala nu'ayyin illa ma'ayyanahu Allah wa rasul illa ma'ayyanahu Allah aw rasuluhu alaihi salatu wasalam. Adapun yang berkaitan dengan individu, misal kita mengatakan si fulan pasti surga atau si fulan pasti neraka dengan penunjukan orang tertentunya personnya. Maka kata beliau, fala nu'ayyin, maka tidak boleh bagi kita mempersaksikan per individu manusia kecuali yang dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti yang tadi kita bacakan, Nabi menyebutkan 10 nama di antara sahabat-sahabatnya dengan nama terang, penunjukan si fulan namanya langsung. Maka ketika Rasul menyebutkan seperti itu, wajib bagi kita memastikan fulan, fulan, fulan tersebut adalah ahlul jannah. Kenapa demikian? Karena disebut oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Demikian pula penunjukan orang tertentu finnar, itu juga yang ditunjukkan dalam nas ayat atau hadis. Abu Lahab finnar, ana terabat surat tersendiri tentang orang ini. Wa Abu Lahab finnar, Abu Jahal finnar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada korban-korban atau juthah. Juthah itu bangkai. Bangkai-bangkainya kaum musyrikin Quraisy yang terbunuh dalam perang Badar. Maka dipastikan mereka adalah finnar. Bisa dipahami hadirin? Kemudian yang berikutnya adalah beberapa orang yang disebutkan dalam hadis Nabi kepastian sebagai penghuni surga. Contoh yang pertama adalah al-mu'ayyanun min ahlil jannati katsirun. Di zaman Nabi, orang-orang tertentu yang disebut oleh Nabi sebagai penghuni surga itu banyak. Itu banyak. Seperti sahabat yang ikut perang Uhud atau perang Badar, ketika bertanya kepada Nabi, in kutiltu fa aina ana, wahai Rasul, kalau aku terbunuh dalam perang ini, fa aina ana, maka di mana letakku? Faqala Rasul, anta fil jannah, kamu dalam surga. Maka yang seperti ini banyak. Per individu orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya 10 saja. Maka Syekh Ibnu Taimin memberikan beberapa contoh-contoh riwayat-riwayat yang langsung secara individu Nabi menyebutkan engkau fil jannah atau anta fil jannah secara tertentu. Kita masuk pada contohnya, wa minhum, di antara mereka adalah al-asharatu al-mubashiruna bil jannah, 10 orang yang dikabarkan masuk ke dalam al-jannah. Mubashirun yakni diberi kabar gembira sebagai al-jannah. Wa khassu bihadzal wasf, 10 orang itu dikhususkan pensifatannya, 10 orang yang dikumpulkan namanya oleh Rasul dalam satu hadis. Sebut dalam bahasa Arab, al-asharatu al-mubashiruna bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'ahum fi haditsin wahidin, dikarenakan Nabi mengumpulkan nama-nama mereka dalam satu hadis. Faqala Abu faqala maka Rasul mengatakan, Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Aliun fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, Rahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Rawi Tirmidzi wa sahahu Al-Albani. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Hadirin sekalian, sudah lewat pembahasan tentang 4 khalifah. Abu Bakar itu siapa? Sudah lewat pembahasan di bulan telah lewat. Umar, Uthman, Ali. Kemudian saya berbicara sekarang sisa yang enam. Kita lihat biografi masing-masing enam orang yang disebut oleh Rasul sebagai Ahlul Jannah. Disebutkan dalam satu bait, Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatu wa Amir Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Ini disebutkan dalam satu bait syair. Sa'id wa Sa'ad wa Ibnu Auf wa Talha wa Amir Fihr wa Zubair Mumaddahu. Mereka semua adalah orang-orang yang dipuji, dipastikan sebagai Ahlul Jannah. Fatalhatu, maka Talha itu siapa? Masuk pada penjelasan satu persatunya. Talha, Talha huwa ibnu Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah min bani Taim ibni Murrah ahdu thamaniyati sabikin al-Islam. Beliau salah satu di antara delapan orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam adalah beliau Talha ibn Ubaidillah. Qutila yawmal Jamal. Beliau terbunuh dalam perang Jamal pada bulan Jumadil Akhir pada tahun ke-36 Hijriyah. Pada tahun 36 Hijriyah. An 66 an 64 sana. Umur beliau di waktu meninggal 64 tahun. Umur beliau di saat meninggal 64 tahun. Wa Zubair. Siapa itu Zubair? Zubair huwa Ibn al-Awwam. Zubair Ibn al-Awwam. Min Bani Qusa Ibn Kilab. Lo dari Bani Qusa Ibn Kilab Ibn Ammati Nabi alaihissalatu wassalam. Insarafa yawmal jamal an kitali Ali falakiyahu Ibn Jurmuz faqatalahu fi Jumadil Ula sanata 36 an 67 sana. Beliau yakni Zubair bin Awam beliau meninggalkan perang Jamal, tidak ikut serta dalam pertempuran itu. Kemudian beliau lakiyahu Ibnu Jurmuz. Ibnu Jurmuz mendapati Zubair bin Awam faqatalahu, kemudian Ibnu Jurmuz membunuhnya tepat pada bulan Jumadil Ula pada tahun ke-36 Hijriyah. Umur beliau 67 tahun. Umur beliau meninggal di saat itu umur 67 tahun. Yang berikutnya Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf min bani Zuhrah ibn Kilab. Tufiya fi sanati 32 Hijriyah. Beliau meninggal dunia pada tahun 32 Hijriyah. Umur beliau 72 tahun. 72 sana. 72 tahun umur beliau. Abdurrahman bin Auf. Wa dufina bil Baqi'. Dimakamkan di pemakaman Baqi'. Pemakaman Baqi' adalah pemakaman yang dekat dengan Masjid Nabawi. Saya sedikit terangkan, Masjid Nabawi setelah mengalami perluasan yang sangat luas, maka pemakaman Nabi, pemakaman kuburan Baqi' dengan tembok yang mengelilingi Masjid Nabawi berdekatan. Bahkan kalau bisa dikatakan pemisahnya adalah tembok. Pada aslinya dulu Masjid Nabawi tidak seluas yang sekarang. Karena itu antara Masjid Nabawi dengan Baqiyal Gharqad itu jauh. Tidak sedekat yang sekarang, jauh. Karena dulu tidak seluas itu kuburan Baqi. Sekarang kuburan Baqi sangat luas. Diperluas dan diperluas. Karena bukan kuburan di zaman Nabi saja, tetapi kuburan itu kuburan sampai hari ini. Kuburan massal kaum muslimin yang meninggal di situ dikuburkan di Baqi. Sampai hari ini masih terus-menerus ada pemakaman demi pemakaman. Yang mereka meninggal di Madinah, kemudian disolati di Masjid Nabawi, kemudian dibawa jenazahnya ke makam Baqi, dikuburkan di sana. Baqi dulu itu rendah, bukan tinggi seperti sekarang. Kalau dulu bahasa sahabat, nazalna ilal Baqi, kita turun ke Baqi. Masjid Nabawi di atas, Baqi di bawah. Sehingga kita turun ke pemakaman Baqi, turun. Kalau sekarang kuburannya malah justru tinggi. Karena apa? Penimbunan terus. Penambahan tanah, penimbunan lagi. Sampai hari ini sudah 1400 tahun yang lalu itu menjadi kuburan. Sampai hari ini masih dikuburkan kaum muslimin di makam Baqi. Sehingga tempatnya meninggi, meninggi dan meninggi. Nah, di antara yang dikuburkan di penguburan atau makam Baqi adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Yang perlu kami ingatkan, ketika kita ziarah ke makam Baqi sudah tidak bisa dipastikan mana kuburannya sahabat fulan yang dimakamkan di situ. Itu sudah tidak bisa lagi dipastikan. Beredar di kalangan jamaah umrah dan mungkin terjual bebas, saya tidak tahu, saya dapat di waktu itu adanya buku kecil yang menentukan ini kuburannya Fatimah, ini kuburannya Uthman, ini kuburannya Ali. Radha Ali Ulam. Para ulama membantah itu tidak benar. Itu tidak benar. Sudah tidak lagi diketahui ini makam sahabat siapa. Bisa difahami hadirin? Sehingga kita tidak perlu mengikuti mereka-mereka yang kuburiyun. Yang memang datang sana dalam rangka untuk mencari kuburan. Karena ketika di negara kita pun mereka sukanya cari kuburan. Nah, kuburan yang dikeramatkan. Kita masuk kepada yang berikutnya. Sa'ad ibni Abi Waqqas. Sa'ad ibni Abi Waqqas huwa ibn Malik min bani Abd Manaf ibn Zuhrah awwalu man rama bisahmin fi sabilillah. Orang yang pertama kali melemparkan panah dalam jihad fi sabilillah. Mata fi qasrihi bil aqiq. Beliau meninggal di rumah beliau di daerah yang namanya Aqiq, al-ashrati amyal minal Madinah, satu tempat yang jaraknya 10 mil dari kota Madinah. Wadufina bil Baqi. Beliau juga termasuk yang dikuburkan di makam Baqi. Sanata 55. Beliau meninggal pada tahun 55 Hijriah. An 82 sana. Umur beliau 82 tahun. Umurnya beliau 82 tahun. Yang berikutnya, Sa'id ibn Zaid. Huwa ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail al-Adawi. Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail al-Adawi Kana minas sabiqina al-Islam. Beliau termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Beliau orang yang pertama-tama masuk Islam. Tufa bil aqiq wa dufina bil Madinah. Beliau meninggal di daerah yang namanya Aqiq, 10 mil jauhnya dari kota Madinah. Dufina bil Madinah, beliau dikuburkan di kota Madinah pada tahun 51 Hijriyah. Umur beliau 70 sekian tahun. Tidak dipastikan oleh Syekh, tetapi beliau mengatakan an bid'in wa sab'ina sana. 70 sekian tahun umurnya beliau Sa'id ibn Zaid. Yang berikutnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ini kunyah. Nama asli beliau Amir. Ibn Abdullah ibn al-Jarrah. Min Bani Fihr. Min as-sabiqina ila Islam, termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam beliau. Abu Ubaidah. Namanya Amir ibn Abdullah ibn al-Jarrah. Tuwafiya fil Urdun. Beliau meninggal di negeri Urdun. Fi ta'un. Terkena wabah penyakit ta'un. Ta'un Amawas namanya. Ta'un Amawas. Pada tahun 18 Hijriyah. Umur beliau di waktu itu 58 tahun. Beliau adalah orang yang mendapatkan ujian yang sangat berat dalam Islam. Di salah satu pertempuran yang beliau alami di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang selalu mengincar beliau, mengincar Amir bin Abdullah bin Jarrah, Abu Ubaidah ini. Abu Ubaidah jalan ke sini, orang ini mengejar. Abu Ubaidah menghindar, tidak mau bertemu dengan orang itu dalam pertempurannya. Tetapi selalu orang itu mengejarnya. Maka dalam satu kesempatan tidak bisa lepas lagi, tidak bisa menghindar lagi. Maka dihadapilah orang itu oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Fakasara bihi ra'sahu. Maka dipecahkanlah kepala orang itu oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa orang itu? Bapaknya beliau. Ujian yang berat. Anaknya seorang muslim, sahabat Nabi, jihad fi sabilillah, bertempur melawan musyrikin. Di antara pasukan musyrikin bapaknya beliau. Dan bapaknya ini orang yang sangat keras dan mengincar anaknya untuk dibunuh. Anaknya siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka di saat itulah, ketika sudah tidak bisa lagi melepaskan diri, maka beliau pun memecahkan kepala bapaknya sendiri. Apakah ini kedurhakaan? Bukan. Ini bukan kedurhakaan. Ini jihad fi sabilillah. Kemudian berikutnya, qala Syekh Ibnu Utsaimin, di sana masih banyak yang lainnya. Wa mimman syahida lahu nabi bil jannah al Hasan wal Husain wa Thabit ibn Qais. Dan di antara yang dipersaksikan oleh Nabi pasti masuk surga, contohnya adalah Al-Hasan wal Husain, cucu beliau, putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa Thabit ibn Qais. Kita bacakan hadisnya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain keduanya adalah tokoh para pemuda ahlul jannah. Sayyida, keduanya adalah sayyidnya, syababi al jannah, pemuda penghuni surga. Nas ini hadits yang sahih. Beliau mengatakan, Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih, hadits hasan yang sahih. Nabi menyebutkan dalam riwayat yang lainnya tentang Qais, Thabit bin Qais, ulangi, Thabit ibn Qais, anaknya Qais ini Thabit. Innaka lasta min ahli an-nar walakinnaka min ahli al-jannah, rawahul Bukhari. Nabi mengatakan kepada beliau, engkau wahai Thabit bukanlah penghuni neraka, agar tetapi engkau wahai Thabit min ahli jannah, adalah termasuk penghuni surga. Ini nas yang tidak mungkin Nabi mengarang-arang sendiri. In huwa illa wahyuha, taklain itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau untuk disampaikan, bukan beliau yang mengada-ada. Jangan sahabat yang mengatakan, oh itu kan karena faktor kedekatan. Bukan pak. Bukan karena faktor kedekatan sebagaimana orang menyangka. Abu Bakar Siddiq itu menjadi ahlu jannah kan karena mertuanya Nabi. Bukan karena faktor itu. Tetapi karena faktor Abu Bakar Siddiq memiliki iman yang sangat kuat. Banyak sahabat yang bukan dari garis nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Thabit ibn Qais ini. Dan 6 orang yang tadi disebutkan dari kabilah yang berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena kedekatan secara apa? Nasab. Kedekatan secara nasab saja itu tidak bermanfaat. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengumpulkan keluarga beliau, turun ayat kepada beliau, wa anzir asyiratakal aqrabin, dan peringatkanlah keluarga dekatmu wahai Rasul. Maka Rasul memanggil ya Bani Abdisyams, ya Bani, disebutkan beberapa kabilah, terus sampai kepada ya Safiyah, ya Safiyah amati Nabi sallallahu alaihi wasallam binti Abdul Muttalib, kemudian sampai kepada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicap oleh Rasul? Ankidhi anfusakum minan nar la ughniyankum min Allah syai'a. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Aku tidak bisa membela kalian di hadapan Allah sama sekali. Wa hakadha qaum muslimin rahimani wa rahiman jami'an. Sampai putri beliau Nabi memanggil Fatimah, wahai Fatimah, sallini mimma lima syi'ti, mintalah dari hartaku apa yang kau mau. Orang tua diminta harta, ya kalau ada silakan. Tetapi ingat, la ughni anki minallahi syai'a. Ketahuilah Fatimah, ketahuilah olehmu Fatimah, aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah sama sekali. Sehingga nasab saja itu tidak ada kemanfaatannya kecuali diikuti dengan iman dan taqwa. Abu Lahab, paman Nabi alaihissalatu wassalam, saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib, saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Tetapi Abu Lahab ini musuh Nabi alaihissalatu wassalam yang paling terdepan dalam menghadang dakwah tauhid. Sampai turun ayat yang berkaitan dengannya Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celaka kedua tangannya Abu Lahab dan sungguh sangat celaka. Bisa difahami hadirin? Sehingga amal soleh itulah yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Al-Hasan sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan dan Husain adalah cucu Nabi alaihi salatu wasallam. Dibahasakan dengan sibtu Rasulullah wa rahinatuhu. Rahinatuhu yakni hal yang menyejukkan hati Nabi alaihi salatu wasallam dan pandangan beliau. Wa huwa amirul mu'minin Ibni Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Hasan ini, masih ingat pembahasannya, termasuk dari Amirul Mukminin, menggantikan bapaknya Ali bin Abi Thalib. Sehingga Hasan ini termasuk dari jajaran Amirul Mukminin yang hanya menyandang jabatan 5 atau 6 bulan saja. Kemudian menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ulida fi 15 Ramadan. Hasan ini lahirnya di tanggal 15 di bulan Ramadan. Tanggal 15 di bulan Ramadan sanata thalif. Tahun 3 Hijriah. Pada tahun 3 Hijriah. Wa mata fil Madinah. Beliau meninggal di kota Madinah. Wa dufina fil Baqi'. Dimakamkan di pemakaman Baqi'. Fi Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal. 50 Hijriah. Di tahun 50 Hijriah. Masih ada beberapa contoh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Namun kita cukup dengan ini. InsyaAllah kita lanjutkan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Pembahasan yang lainnya. Contoh orang yang dipastikan sebagai ahlun nar. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.